pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 24 Agustus 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Rumah elit PA di Brondong. DPRK belum terima draft pembayaran utang. LPPOM sebut belum ada petani garam usulkan sertifikat halal. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, rumah milik M. Husin alias Husin Mop, penasihat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh PD di Gampung Sukun Masjid PD di Brondong tembakan oleh orang yang belum teridentifikasi Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Rentetan tembakan yang menghujani rumah permanen berlantai 2 milik Husni Mop tidak sampai merenggut korban jiwa, namun cukup membuat trauma keluarga besar di rumah tersebut. Tembakan diduga dilepas dari senjata api laras panjang oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Sasaran tembakan tertuju ke pintu garasi, terlihat ada 6 lubang di pintu garasi tembus ke kaca mobil Toyota Avanza putih BL761ZE yang parkir di dalamnya. Kapolres PD AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar mengatakan, Husin Mop mengetahui sasaran penembakan tertuju ke rumahnya pada Rabu pagi kemarin sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat saat hendak mengeluarkan mobil dari garasi. Sedangkan ketika penembakan itu terjadi, Husin dan keluarganya hanya dikagetkan suara rentetan tembakan namun belum mengetahui apa yang terjadi. Darlun, pihak DPRK Lok Semawe dari Rabu kemarin mengaku belum juga menerima draft pembayaran utang dengan uang yang rencananya akan dipinjam ke bank senilai 80 miliar rupiah dari Pemko. Akibatnya hingga saat ini Dewan belum bisa mengeluarkan rekomendasi untuk rencana peminjaman tersebut. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Untuk diketahui, guna membayar utang pada pihak ketiga yang timbul akibat defisit anggaran tahun 2016, maka pemerintah kota Lok Semawe berencana akan meminjamkan uang ke bank sebesar 80 miliar rupiah. Sebelum meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri, Pemko harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dewan. Untuk mendapatkan rekomendasi itu, eksekutif sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Dewan, yaitu pada akhir Juli dan awal Agustus 2017. Namun, kala itu Dewan belum memberikan rekomendasi karena eksekutif tidak menyerahkan draft secara detail, yaitu uang yang dipinjam nantinya akan membayar utang di item mana saja. Sementara itu, Sekda Kota Lok Semawe Bukhari AKS memastikan draft pembayaran utang sudah rampung, meskipun diakuinya belum diserahkan ke Dewan. Darlun, Kepala Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MPU Aceh, Dr. H. Pakhrul Razi mengatakan hingga saat ini belum ada petani garam tradisional di Aceh yang kembali mengusulkan permohonan sertifikasi halal ke lembaga tersebut. Dari Banda Aceh, Maudatul Husna melaporkan. Pakhrul Razi menambahkan, di Aceh ada garam yang sudah mendapatkan sertifikat halal, yaitu garam tradisional yang diproduksi di Biren, serta garam lainnya yang juga sudah bersertifikat halal. Menurutnya, garam-garam tersebut pun sudah dipasarkan secara meluas di Aceh. Pihaknya mengimbau agar masyarakat menggunakan garam yang sudah bersertifikat halal. Dikatakan pihaknya juga sudah memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal tersebut ketika sosialisasi beberapa waktu lalu yang diikuti oleh para pelaku usaha. Sudarlun, 3 dari 4 warga Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, Rabu, yang menolak penetapan harga pembebasan lahan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa mendatangi DPRK setempat. Mereka mengadukan proses penetapan harga oleh panitia pembebasan lahan yang tidak transparan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Mereka adalah Darmawi, warga Mibo, Rahmi Syukur, MM, warga Lungraya, Mahdir, warga Lamara, sedangkan Sulaiman Abdullah, warga Mibo, tidak ikut hadir. Kedatangan keempat warga ini disambut anggota Komisi A Irwansyah. Darmawi kepada Serambi menjelaskan, lahan mereka berada di belakang RSUD Meraksa atau depan Mahkamah Syariah Banda Aceh di Desa Mibo, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Di area perluasan rumah sakit itu terdapat 25 kapling tanah dengan 11 pemilik. Luas lahan tersebut secara keseluruhan sekitar 12.573 meter persegi. Dari 11 pemilik tanah tersebut, hanya 4 warga yang menolak menerima tawaran harga dari panitia. Darmawi beralasan harga yang ditawarkan untuk tanahnya lebih murah dari tanah orang lain. Padahal, posisi tanahnya berdekatan dengan dinding pagar rumah sakit yang dinilainya sebagai ring satu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, penjualan hewan kurban di pasar hewan Sibre Aceh Besar untuk persiapan Idul Adha 1438 Hijriah yang jatuh pada Jumat hingga Rabu sore masih menurun dibanding penjualan jelang Idul Adha tahun lalu. Sedangkan harga jual juga lebih mahal dibanding tahun lalu. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Hal itu disampaikan para pedagang hewan di pasar tersebut menjawab Serambi Rabu kemarin, seperti pengakuan Ibrahim, bahwa harga kambing sudah mulai bergerak naik 20% hingga 30%. Kambing 17 hingga 22 kg dengan tinggi badan antara 60 hingga 80 cm yang berusia 2 tahun atau sudah layak kurban, kali ini dijual antara 2,3 hingga 2,8 juta rupiah per ekor atau lebih mahal dibandingkan jelang Idul Adha tahun lalu yang berkisar 1,8 hingga 2,2 juta rupiah. Masih di pasar yang sama, pedagang sapi dan kerbau Ridwan dan Hasbu mengatakan, jumlah hewan kurban yang dijual di pasar itu kemarin cukup banyak, namun daya beli masyarakat tergolong rendah dibandingkan jelang Idul Adha tahun lalu. Padahal menurut mereka, jika tahun-tahun sebelumnya sekitar seminggu menjelang Idul Adha, sudah banyak masyarakat atau panitia kurban membeli kambing, sapi, atau kerbau di pasar tersebut. Darlun, Bareskrim Polri mendalami aset Bos First Travel Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan di luar negeri. Bos Travel tersebut kabarnya memiliki sebuah restoran di Inggris. Tribunnews.com melansir. Bareskrim Polri masih melakukan pengecekan dokumen-dokumen kepemilikan sah atas restoran tersebut yang ditaksir bernilai 15 miliar rupiah. Andika dan Anissa mengaku membeli restoran tersebut pada tahun 2016. Restoran di London itu dibeli Bos First Travel dengan harga beli saat itu yang mencapai 12 miliar rupiah. Dalam akun Instagramnya, Bos First Travel Anissa Hasibuan pernah memposting dan mempromosikan mengenai restoran yang diberi nama Nusa Dua. Menurut akun Twitter restoran Nusa Dua @nusa2ldn, restoran tersebut berada di 118 hingga 120 Shaftesbury Avenue, London. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 24 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.